الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، كنا جدا نباتي على الإنشرة في أداب النكاح sampai pada bab al-hukuk az-zawj. Hukuk az-zawj ala zawjati, hak-hak suami terhadap istrinya. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala: hukuk az-zawj ala imra'atihi كثير وجليلة. حق suami terhadap istri, atas istrinya, ini sangatlah banyak dan sangat agung. وذلك لعظم حقه عليها. Dan sangat besarnya haknya atasnya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian besarnya haknya suami atas istrinya. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: "La kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahdi li ahadin limra'atu la amartu al-imra'ata an tasjuda li zawjiha." Sendiri aku dibolehkan untuk memerintahkan seorang sujud pada yang lain, maka aku perintahkan istri, seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan sangat besarnya haknya suami ini terhadap istrinya. Sampai kalaupun Rasulullah berangan-angan, ini sampai ke dalam hal uluhiyah. Meskipun tidak seperti itu, maksudnya ini menunjukkan sangat besarnya apa, hak suami terhadap istri, kedudukan suami, keagungan suami di hadapan istri. وطاعة الزوجة لزوجها فرض. Ketaatan istri terhadap suaminya ini fard, wajib hukumnya. فإن أصد وتمدت في روايتها راحت تغدو في سخط الله حتى يرضى عنها زوجها. Seandainya dia bermaksiat, semakin menjadi-jadi, ya, bersengaja merajalela di dalam kedurhakaannya, maka dia jelas terjatuh dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sampai suaminya ridha terhadapnya. Suaminya sampai ridha terhadapnya. Tapi hadis Husain bin Mihsan qala haddatsani amati, bercerita kepadaku bibiku, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil haja, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian hajat. Faqala ay hadi, siapa ini? Adatu bu'anil, apakah sudah punya suami? Qultu na'am. Qala kaifa anti lahu, bagaimana apa sikap kamu terhadap suaminya, suamimu, ya, bagaimana sikap kamu terhadapnya? Qalat ma'aluh, yani ma uqassiru fi ta'atihi, illa ma'ajastu anhu. Ini aku selalu mentaatinya. Aku tidak mengurangi sedikit pun dalam ketaatan kepadanya, kecuali memang aku tidak mampu. Ya. Kecuali memang aku tidak mampu. Maka kata Nabi SAW, "Fanduri, aina anti minhu." Maka lihatlah di mana kamu di sisinya, di sisi suaminya, di atas ridhakah atau di atas kemurkaan suami atau di atas kebencian suami karena akhlaknya. Fanduri aina anti minhu, lihatlah kamu bagaimana posisimu di depan suamimu, ridhakah? Ya. Fainama huwa jannatuki wa naruki, sungguhnya suamimu itu adalah surga dan nerakamu, surga dan nerakamu. Walamma kana al-amru ala ma dhakarna fa inna najman ba'da hukuki zawj ala zawjatih fa minha maka ketika perkara itu dari apa yang telah kita sebutkan yaitu besarnya hak suami terhadap istri ya. Maka kami kumpulkan sebagian hak-hak suami terhadap istrinya dalam bentuk kalimat ya. Dalam bentuk kalimat faminha awalan an la nuqassira fi ta'atihi وصل الطاعة في المعروف فإن أمرها زوجها بفعل حرام ونحوه امتنعت بالإجماع يا مرتمى adalah dia tidak mengurangi sedikit pun dalam ketaatan ya. Dan asal dari taat adalah dalam perkara yang ma'ruf, maka seandainya suaminya memerintahkan berbuat yang haram dan semisalnya imtana'at bil ijma', maka ini tidak boleh dikerjakan. Ini sesuai dengan ijma, sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Wadhalik liqauli sallallahu alaihi wasallam innamat ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Apapun ya, secara umum suaminya memerintahkan istrinya berbuat yang haram, jangan dikerjakan. Suaminya minta istrinya untuk beli rokok. Sering. Karena sebagian kita jumpai bahan ikhwan merokok. Ya, ini kenyataan yang anda lihat sendiri. Ketika kita bekerja sama ikhwan di sebuah toko, ada akhwat beli rokok. Dengan kita tahu dia tinggal tidak bersama ayahnya. Nah, kalau misalkan dia sama keluarganya, barangkali masih, barangkali dia beli untuk ayahnya. Ya, mungkin. Yang itu juga tidak benar. Tapi dia tinggal bersama suaminya. Suaminya malu beli rokok. Suaminya berjenggot. Ya, selamanya cungklang. Baru malu, baru bagus. berarti menunjukkan dia itu mengerti kalau itu dosa. Ya masih bagus. Sebab seorang ini ya tidak ada yang luput dari perbuatan dosa. Cuma ini sebuah contoh saja, sebuah contoh bahwa tidak ada ketaatan kepada suami dalam perkara yang haram. Ya, ini istrinya membelikan rokok untuk suaminya. Lain hal banyak sekali contoh di masyarakat. Apapun itu keadaannya, meskipun dalam perkara hubungan suami istri, ya, istri tidak boleh taat kepada suaminya kalau itu hubungan yang melampaui batas, tidak pada tempatnya, tidak pada tempatnya. Dalam hal ini tidak dibolehkan istri untuk mentaati suaminya. Sebab ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, sudah jelas al-ma'ruf. Wa aidan nikali alaihi salatu wassalam anal mar'il muslim sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an ya'mura bima'siyah au yu'mara bima'siyah fa'in amara bima'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Seorang muslim ini sifatnya adalah sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat dari perkara yang dicintai dan dia benci. Ya. Hanya sam'u wa ta'ah, meskipun perkara itu dia suka ataupun dia benci. Kecuali dia diperintahkan untuk maksiat. Itu saja. Diperintahkan untuk maksiat. Jika maka dia ada diperintah untuk maksiat, maka tidak ada sam'u wa ta'ah. Tidak ada sam'u wa ta'ah. Nah. Kemudian berikutnya, fa'in amaraha zawjuha an tatruka syai'an min at-tatawwu'at qasyam wa hawhi wajib 'alaiha tark dhalik. Maka seandainya suami yang memerintahkan dia untuk meninggalkan sesuatu dari sesuatu yang sunnah seperti puasa, salat sunnah dan semisalnya, maka wajib bagi istrinya untuk meninggalkan. Ya. Jika suami yang memerintahkan untuk meninggalkan sesuatu dari sunnah, dari ibadah sunnah, puasa sunnah atau dan misalnya, maka wajib bagi istri untuk meninggalkan ibadah tersebut. Wa illa, nah kalau tidak, fahiya athimatun wa shaumuhu wa shaumuha mardudun 'alaiha. Maka kalau tidak, maka dia berdosa dan puasanya tertolak. Ya. Tertolak. Wa illa tudzalik annahu qad yakunu bihi hajatun ilaiha fayamna'uhu siyamuha. Sebab ya, tidak akan hal itu, sebab barangkali suaminya kadang-kadang memiliki hajat kepada istrinya. Ya, hajat biologis. Ya, kalau ini tidak terkendali, ini bisa berbahaya. Ya, taruhannya hukum mati, rajam. Jadi kalau syahwat ini bagi mereka yang sudah punya, ya, istri, makanya biasan orang suka sekali makan soto, lalu di saat sangat kepingin soto nggak ada soto, maka pecel pun disikat. Ya. Selain soto apa yang ada, penting lapar ini. Ya. Ada pecel, ada rujak pun dimakan, bau, bahaya. Jadi syahwat ini bisa melebihi dari lapar, bisa membuat sakit dan sebagainya. Jadi bisa membuat orang nekat, karena syaitannya semakin banyak. Ini bahaya sekali. Wal iyadu billah. Nas'alullah assalamu alaikum. Jadi sampai syariat pun mengerti terhadap suami ini. Buktinya seperti ini keadaannya. Tidak halal bagi wanita untuk berpuasa sunnah atau melakukan ibadah sunnah tanpa izin suami. Sampai segitunya. Berarti memang syariat mengerti tentang syahwatnya suami ini. Ya. Syahwat. Kekuatannya. Masya Allah. Ini nikmat dari Allah SWT bagi mereka yang meletakkan pada tempatnya. Ya. Jadi wa'illatu dhalik annahu qad yakunu bihajatun ilaiha fayamna'uhu siyamuha. Dikadang-kadang suami punya hajat kepada istrinya dan terhalangi oleh puasanya. Terhalangi oleh puasa istrinya. Ya, wajib alaiha an tasta'dinahu qabla an taf'ala dhalik. Jadi wajib bagi istri untuk meminta izin kepadanya, kepada suami, sebelum mengerjakan itu. Amma fi ma huwa fardun alayhima jami'an fala yahillu tarkuhu hatta yarija al-jamalu fi sammi al-khiyam. Adapun dalam perkara yang wajib fardu, ini seorang istri tidak boleh mentaati suaminya kalau disuruh meninggalkan. Maka yang seperti ini fala yahillu tarkuhu, tidak halal untuk istri untuk meninggalkannya sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Ini tidak pernah halal yang seperti ini. Diqali sallallahu alaihi wasallam la yahillu lil mar'ah an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idnih ya qair ramadan. Tidak halal bagi perempuan, bagi istri untuk berpuasa sedangkan suaminya ada di situ kecuali dengan izinnya. Ghairu Ramadan, selain Ramadan, kecuali Ramadan. Ya, kalau Ramadan tidak boleh semuanya. Ya. Jadi itu kalau perkara sunnah, ibadah sunnah, maka istri harus izin kepada suaminya. Dalam hal ini, para wanita jangan memicingkan mata. Seolah-olah sempit baginya untuk ibadah. Tidak seperti itu keadaannya. Cuma minta izin, itu saja, kepada suaminya. Mas, saya mau puasa sunnah ya, besok. Jadi suaminya sudah siap-siap, ya kan? Siap-siap, wah, ditahan syahwatnya, menyibukkan diri, baca buku, atau menghafal Al-Quran dan sebagainya, atau bahkan ikut puasa. Ya, seperti itu. Jangan tahu-tahu pagi-pagi, kok tak sarapan nih, saya puasa. Gimana? Bisa marah suaminya. Ini tidak halal baginya. Merdut kata di sini sih, tertolak puasanya. Mending makan sama suaminya sudah, ikut sarapan. Tapi dalam hal ini dinasihatkan oleh beliau untuk para suami, ansahu al azwaj alla yata'assafu fi hadha al bab. Maka aku nasihatkan kepada para suami untuk tidak mempersempit dalam bab ini. Ya. Bihasab ar-rajul ridaya wa qana'atan an takuna zawjatuhu qanitatun aw qanitatan 'abidah. Dari sisi apa namanya suami, adalah dia ridha dan qanaah, dia sabar terhadap hal ini ya, sehingga istrinya ini menjadi seorang yang taat, abidah, seorang yang ahli ibadah. Fala yuqaddimu ala dharif illa in kanat lahu hajatun wallahu al-muwaffiq. Jadi jangan mendahulukan itu kecuali memang benar-benar hajat, gitu. Memang benar-benar hajat. Kalau tidak hajat, jangan seperti itu. Sabarlah. Ya, tentunya senang kita punya istri yang ahli ibadah, khusyuk dalam ibadahnya, suka puasa sunnah dan sebagainya. Ya. Tapi istri juga harus mengerti juga. Ya. Jangan maunya ibadah terus, mentaati suami itu wajib hukumnya. Puasa itu sunnah. Kalah, ya. Kalah dalam sisi hukum untuk mentaati suaminya. Mentaati suami itu sudah ibadah, sudah ibadah. Nah, tanian. ألا تدخلوا بيت الرجل في غيابه من ليس من المحارم أو من يكره وإن كان منهم. نعم. Jadi hak yang kedua bahwa seorang istri tidak boleh memasukkan seseorang, seorang laki-laki, ketika suaminya tidak ada. Dari yang bukan mahram. Dari yang bukan mahram. Atau dari siapa saja, meskipun itu mahram, yang dia benci. Jadi dari siapa saja yang suaminya membencinya, tidak suka. Ya. Meskipun itu mahram, tidak suka dalam hal ini. Ya, misalkan merokok. Ya, meskipun mahramnya dia suka merokok. Nah, terus misalkan meskipun saudaranya dia suka berfitnah, suka ghibah, suka gosip, sehingga menyibukkan istri nanti dari ibadahnya. Dan wanita ini paling gampang terkena isu, ya, fitnah. Atau dari mereka meskipun mahramnya, ya, yang suka mengompor-ngompori untuk beli sesuatu dari dunia, ya, meskipun itu bibinya, meskipun itu siapa, mesti nawarkan barang, beli ini keluaran terbaru, perhiasan begini dan begitu, bawa sekian macam. Jadi pulang, istrinya pulang, mas, ya, belikan ini, belikan itu. Nah, ini siapa yang datang dari ini? Lo bawa iklan ke sini. Nah, lupa sudah, harusnya dia beli kitab ini, beli kitab itu. Nah, belinya. Ya. Macam-macam belinya. Suaminya kerjanya cuma ya kuli, ya, bungkus soya cuma. Ya, istrinya meminta perhiasan ini dan itu gara-gara seorang tadi datang ke rumah cerita tentang perhiasan murah bisa dikredit. Nah, ini abang kredit yang datang. Waalaikumsalam. Maka ini tidak boleh. Ya, seorang istri memasukkan siapapun, laki-laki bukan mahram ataupun mahram yang dia tidak suka, suaminya tidak suka. Haram baginya. Liqali sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadukhulu 'ala an-nisa'. Faqala rajul min al-ansar, ya Rasulullah, afara'aita al-hamu? Faqala al-hamu al-maut. Ya. Hati-hati kalian, ya, masuk terhadap perempuan. Ya. Faqala rajul min al-ansar, maka berkata seorang dari Ansar, wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang alhamu, tentang ipar? Maka berkata alhamu al-maw. Ya. Tentang alhamu al-maw sudah dijelaskan, ya, dahulu maknanya dari beberapa para ulama. Alhamu jam'uhu ahma'un wa huwa al-afhar min kibali zawj wal-ukhtan min jihatil mar'ah. Jama' dari ahma', dia adalah ipar dari sisi suami dan saudara dari sisi istri. Wa arada akha zauj fa inna la yakunu mahraman. Saudara dari suami, saudara dari suami, maka itu bukan mahram. Ipar. Wa in kana arada aba zauj wa huwa mahram. Seandainya yang diinginkan itu apa namanya? Yang diinginkan di situ dalam hadis itu adalah ayahnya, ayahnya suaminya, bapak mertua, yaitu mahram. Seandainya dalam hadis itu, seandainya yang diinginkan itu adalah bapak ipar, yang itu adalah mahram. Fa kaifa biman laisa bimahram? Bagaimana yang, apalagi yang bukan mahram? Ya qalahu al-Baghawi fi syarhi sunnah. Jadi siapapun, siapapun kalau suaminya tidak senang, jangan dibiarkan masuk rumah. Ya. Apalagi masa ini ya, seorang ikhwan yang punya perniagaan dan istrinya ikut serta di dalam pernikahan tersebut, toko ataupun apa, kadang-kadang lupa para ikhwan itu membiarkan istrinya bicara dengan salesman. Sales kan laki-laki semua kebanyakan, dia biarkan orang menawar dan sebagainya. Ini musibah yang seperti ini, musibah tidak layak. Jadi barangkali situ ada penyakit, barangkali ada salesman yang ya, ganteng, sedikit ikhwan misalkan, ya, sedikit ikhwan ini ya, ngaji, ya, ngaji sedikit-sedikit. Ini bahaya yang seperti ini, bahaya sekali. Ketika terjadi sesuatu dengan suaminya, dia langsung bersandar kepada yang lain. Kalau ada yang lain, ini berbahaya. وأيضا لقول صلى الله عليه وسلم وإن لكم عليهن أن لا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Maka bagi kalian wajib bagi para istri untuk tidak mempersilahkan alla yuqina furushakum ahadan. Ya, tidak boleh, tidak boleh istri mempersilahkan ya apa namanya tempat tidur mereka untuk seorang pun yang dibenci suaminya. Ya, ini istilahnya ya. Artinya tidak boleh itu masuk rumah seorang yang tidak disukai suaminya. Maka jika istrinya mengerjakan ini, fadribuhunna darban ghair mubarrah. Ya, suruh pukul sama Nabi. Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak sampai menciderai, tidak sampai patah tulang. Ya. Tidak sampai sobek kulitnya. Ya, dipukul tapi jangan di muka. Mana sajalah. Sakit boleh tapi tidak dicerah, tidak cedera, yang penting tidak cedera. Biar kapok ya, istrinya. Walahunna alaikum, dan hak bagi suami istri atas kalian adalah memberi rizki pada mereka, memberikan sandang, pangan, ya, kiswatuhunna, berikan baju, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, jadi perlu diperhatikan untuk para akhwat persiapan untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Ya, untuk itu carilah suami yang salih, alim kalau bisa. Ya, salih ini wajib. Kalau alim ini jarang. Ya, kalau salih dia mengerjakan apa dengan dia taat beribadah, takut pada maksiat. Ini orang salih. Ini banyak yang seperti ini. Tapi kalau alim ini memang sedikit, buktinya saja ustadznya sedikit daripada madu'unya. Ini menunjukkan orang alimnya ini memang sedikit. Ya. Syekhnya aja sedikit daripada yang lain itu menunjukkan yang alim sedikit. Tapi seandainya mendapatkan itu, masya Allah. Ya. Seandainya kalian mendapatkan suami yang saleh, yang alim, jika nanti suaminya cinta kepada kalian, maka kalian akan dimuliakan, ya, disayang dan dimuliakan. Tapi kalau nanti suaminya tidak suka, itu pun kalian tidak dihinakan. Suaminya ini takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari-cari kesalahan. Ya, kalau benar-benar saleh ini, benar-benar saleh dan alim, suaminya ini takut mau mencari kesalahan kepada kalian. Selama kalian berbuat ma'ruf, ketaatan kepada suaminya, insya Allah suaminya ya, memperlakukan apa adanya. Ya. Ini satu kebahagiaan bagi istri yang salihah mendapatkan suami yang salih. Ya. Maka berlomba-lombalah dalam hal ini mencari suami yang salih. Begitu pula para suami, para laki-laki ikhwan untuk mencari istri yang salihah. Ya. Inna dunya kulluha mata. Sesungguhnya dunia semuanya perhiasan. Coba. Dunia semuanya isinya perhiasan katanya. Sudah terbayang betapa indahnya kalau dunia ini perhiasan. Wah, khairul mata. Nah ini, kan ada terbaiknya di situ. Dari seluruh perhiasan ada perhiasan yang terbaik di situ, yaitu apa? Al-mar'atu salihah. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan ya, kita dikaruniai suami yang saleh, istri yang saleh, anak-anak yang saleh. والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك